Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita belum melanjutkan kajian kitab tauhid sehubungan dengan insyaallah taala kita akan menjumpai biidznillah bitaufiqi wa inayatihi yaum arafah wa yaumul id. Maka pembahasan kita ada dua permasalahan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang puasa hari Arafah. Insyaallah taala jatuh besok Yaumul Khamis 9 Dzulhijjah. Kemudian pembahasan yang kedua adalah bertepatannya Yaumul Id, Idul Adha dengan Yaumul Id Al-Jum'ah. Berkumpulnya dua Id, Id tahunan dan Id pekanan, mingguan. Apakah orang yang sudah melaksanakan sholat id menjadi gugur kewajiban sholat jumat dan sholat duhurnya? Maka ini akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala. Masalah yang pertama tentang puasa Arafah merupakan perkara sunnah yang dituntunkan bagi orang yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Dan puasa sunnah Yaum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Untuk itu kita ingatkan agar keutamaan ini tidak terluput bagi kita dan semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakannya sehingga kita memperoleh keutamaan yang sudah semestinya untuk kita ikhlas semata karena Allah meniatkan ibadah dan meniatkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dalam hadis sahabah yang mulia Abi Qatadah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1162. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffiru sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu." Puasa pada hari Arafah, maka saya mengharapkan kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa satu tahun yang sebelumnya dan satu tahun yang setelahnya. Satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Puasa satu hari. Keutamaannya menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sungguh merupakan keuntungan besar, keutamaan yang besar bagi orang yang menginginkan kebaikan. Dan terluput keuntungan tersebut, keutamaan tersebut bagi orang yang bermalas-malasan sehingga melalaikan keutamaan, sementara Allah Ta'ala memberikan kesempatan dan kemampuan sebenarnya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah agar memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan. Kita mengajak diri kita, keluarga kita, untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Pembahasan yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah, sehubungan dengan Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat insyaallah taala, bertepatan dengan Id pekanan, yakni hari Jumat. Permasalahan ini banyak dipertanyakan, apakah menjadi gugur kewajiban Jumat, bahkan kewajiban duhur, ataukah tetap wajib sholat Jumat dan sholat duhur, ataukah tetap wajib sholat duhur namun tidak lagi menjadi wajib sholat Jumat, ataukah kedua-duanya tetap wajib sholat Jumat dan sholat duhurnya. Dalam hal ini saya bacakan khulasah, kesimpulan yang menjadi pendapat yang rajih yang disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Daimah. Di bawah pimpinan Al-Syeikh Abdul Aziz Abdullah Ibn Al-Syeikh Hafidhahullah wa ra'ahu ta'ala, dengan anggota Lajnah Ad-Da'imah Lilbuhus Al-Ilmiyah Wal-Ifta' Al-Syeikh Abdullah bin Abdirrahman Al-Hudyan, kemudian Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dan yang lainnya, hafizahumullah wa ra'ahumullah ta'ala. Jawaban yang diberikan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah adalah fi hadhil mas'alah ahadits marfu'atun wa asarun mauqufah minha. Dalam permasalahan ini terdapat hadis-hadis yang marfu dan asar pendapat dan perbuatan para sahabah. Di antaranya pertama adalah hadis Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, anna Muawiyata ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu sa'alahu, bahwasannya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, hal sahitta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidain istama'a fi yaumin wahid, apakah engkau pernah mendapati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua id terkumpul dalam satu hari? Maksudnya adalah Idul Fitri atau Idul Adha berkumpul dengan id pekanan, yakni Jumat. Qala, dijawab oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, "Na'am." Ya. Qala, "Kaifa sana'a?" Kemudian Muawiyah Ibn Abi Sufyan bertanya, apa yang diperbuat oleh Rasul alaihi salatu wassalam? Qala, dijawab oleh beliau, shallal ida summa rakhasa fil jum'ah. Beliau salat id, kemudian beliau memberikan rukhsah, keringanan dalam masalah salat Jumat. Faqala, beliau mengatakan, beliau bersabda, man sa'a ayusalli fal yusalli. Man sa'a ayusallia fal yusalli. Siapa yang mau sholat Jumat, silahkan mau sholat Jumat. Artinya, man sa'a, siapa yang ingin sholat, menunaikan sholat Jumat, silahkan menunaikan. Siapa yang tidak, maka tidak mengapa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan beliau mengatakan hadza hadisun sahihul isnad dan memiliki syahid berdasarkan syarat sahih Muslim yang disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dan Al-Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhaddab, beliau mengatakan isnadu jayyid. Nah, sanadnya bagus. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Ajnah Da'imah menyebutkan wa syahiduhu al-madkur huwa hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan penguatnya yang disebutkan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad istama'a fi yaumikum hadza aidan faman sa'a ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujmi'una. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh telah terkumpul pada satu hari ini kalian, satu hari ini kalian dua id. Tidak disebutkan Idul Fitri ataukah Idul Adha, namun berkumpul dengan hari Jumat. Kemudian faman sa'a jaza'ahu, maka barang siapa ingin ajza'ahu minal jum'ah, sudah teranggap, yakni untuk dia tidak menunaikan sholat Jumat. Artinya sudah sah untuk dia tidak menunaikan Jumat kalau dia sudah sholat id. Wa anna mujmi'un. Adapun kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Nah, siapa yang ingin tidak menunaikan sholat Jumat, ajza'ahu. Nah, maka sah bagi dia. Adapun kami melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Kemudian disebutkan oleh Al-Ajnah wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang menjadi penguat juga adalah hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan ajma'a idani ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nas, telah terkumpul dua id di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau salat bersama dengan manusia. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man sa'a ayatiyal jum'ah fal ya'tiha wa man sa'a yatakhallafa fal yatakhallaf. Barang siapa yang ingin dia mendatangi untuk sholat Jum'at, silahkan dia datang sholat Jum'at. Namun siapa yang tidak pergi sholat Jum'at, silahkan untuk tidak pergi. Memberikan rukhsah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Imam At-Tabrani, disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dengan lafaz ajma'a idani ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul fitr wa jum'ah. Telah terkumpul dua id di zaman Nabi, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Idul Fitri dan hari Jumat. Fasalla bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Id. Rasulullah sallallahu salat bersama dengan orang-orang salat Id. Summa aqbala alaihim, kemudian Rasulullah sallallahu menghadap mereka biwajhihi faqala, beliau bersabda, ya ayuhan nas innakum qad asabtum khairan wa ajran wa inna mujmi'un. Wa man arada ayajma'a ma'ana falyajma', wa man arada ayarji'a ila ahli falyarji'. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah mendapati kebaikan dan pahala. Kebaikan Id dan pahalanya Jumat. Dan kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Dalam hal ini terkhusus Rasulullah SAW. Karena imam. Nah. Maka barang siapa yang ingin berkumpul bersama kami untuk menunaikan sholat Jumat, silahkan dia menunaikan sholat Jumat. Namun siapa yang ingin kembali ke keluarganya, tidak menunaikan sholat Jumat, silahkan dia kembali. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtama'a idani fi yaumikum hadza faman sa'ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujmi'una insyaallah. Telah terkumpul dua id di hari kalian ini, maka siapa yang sudah menunaikan id maka mendapatkan keringanan dari Jumat, dan kami akan tetap melaksanakan sholat Jumat insyaallah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Kemudian ada beliau membawakan riwayat penguat-penguat yang lainnya. Di antaranya disebutkan, Wan Atha ibn Abi Rabah qala shalla bina ibn Zubair fi yaumi Id fi yaumi Jum'ah awalin nahar summa ruhna ila Jum'ah falam yahruj ilaina fa shallaina wahdana. Kata Atha ibn Abi Rabah, telah salat bersama kami Ibnu Zubair, Abdullah ibn Zubair, di hari Id bertepatan dengan hari Jumat, menunaikan salat Id di awal siang hari. Kemudian kami kembali menunaikan salat Jumat sementara beliau tidak keluar kepada kami. Maka kami salat sendirian, tidak hadir Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Wa kana Ibnu Abbas bi Thaif falamma qadimna dzakarna dzalika lahu. Dan saat itu Ibnu Abbas ada di Thaif. Ketika beliau datang kepada kami, kami menyebutkan kejadian tersebut, bahwasanya Ibnu Zubair tidak hadir salat Jumat. Faqala, maka berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asabas sunnah, dia telah menetapi atau sesuai dengan sunnah, mencocoki sunnah, artinya itu adalah termasuk tuntunan sunnah, mendapatkan rukhsah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan juga Al-Imam Ibnu Huzaimah. Dan di riwayat Al-Imam Ibnu Huzaimah ada tambahan di akhirnya, qala Ibnu Zubair, berkata sahabah yang mulia Abdullah Ibnu Zubair, ra'aitu Umar Ibnu Al-Khattab idza istama'a idan sana'a misla hadza. Kami mendapati Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu apabila terkumpul dua id beliau melakukan seperti ini. Nah, ya ini salat Id saja. Nah, tidak hadir salat Jumat. Wa fi sahih al-Bukhari rahimahullah taala wa muwatta Imam Malik rahimahullah taala an Abi Ubaid maula Ibnu Azhar qala Abu Ubaid sahidtu idain ma'a Utsman Ibnu Affan wa kana dhalika yaum al-Jum'ah fa shalla qabla al-khutbah summa khataba fa qala ya ayyuhan nas inna hadha yaum qad istama'a lakum fihi idan faman ahabba ayyan tadhira al-Jum'ah min ahli al-awali fal yang tadir wa man ahabba ayarji faqad adantu lahu. Kata Abu Ubaid, kami menyaksikan dua Id bersama Utsman Ibnu Affan yang saat itu bertepatan dengan hari Jumat. Kemudian beliau sholat sebelum khutbah, kemudian setelah itu berkhutbah dan mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya ini adalah hari terkumpul untuk kalian dua Id padanya. Maka siapa yang mau menunggu untuk menunaikan salat Jumat dari penduduk awali yang tinggal di pemukiman atas, fal yang tadir, silahkan dia menunggu untuk menunaikan salat Jumat. Wa man ahabba yarji faqad adzantu lahu. Dan siapa yang mau pulang, aku mengizinkan baginya. Ini riwayat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Kemudian selain riwayat yang lainnya, kesimpulannya, wa bina'na 'ala hadhil ahadits al-marfu'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'ala hadhil asar al-mauqufah an adadin min as-sahabah radhiyallahu anhum wa 'ala ma qarrarahu jumhur ahli al-ilm fi fiqhiha fa innal lajnah tubayyinu al-ahkam al-atiyah. Berdasarkan hadis-hadis yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan pula asar mauquf sampai para sahabah radhiyallahu anhum, dan apa yang telah ditetapkan oleh jumhur ahlul ilm dalam fikih-fikih mereka, maka dalam hal ini al-lajnah menjelaskan hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, siapa yang hadir salat Id maka diberikan rukhsah bagi dia untuk tidak hadir sholat Jumat. Maka kemudian dia sholat duhur di waktu duhur. Jadi tetap sholat duhur, tidak menunaikan sholat Jumat karena dia mendapatkan rukhsah, namun tetap sholat duhur. Wa in akhadha bil azimah fa sallama an-nas al-jum'ah fa huwa afdal. Namun kalau dia berazam, berkeinginan kuat untuk tetap sholat bersama manusia, orang lain, sholat Jumat, maka yang demikian afdol. Dan ini kita sampaikan, ikhwan jazakumullah, tentang keadaan kita. Apalagi saat pandemi ini, kemungkinan di antara kita adalah nanti di antara panitia kurban, sebagiannya memiliki tugas paling enggak keamanan, atau bahkan sebagiannya masih menjalankan aktivitas mengurusi kurban. Kalau sekiranya dia tetap di tempatnya mengurusi kurban, apalagi yang ada tugas keamanan, maka adalah tidak menjadi satu hal yang memberatkan hatinya ketika dia tidak sholat Jumat karena mendapatkan rukhsah, dan dia memiliki yakni amanah dalam hal ini. Nah, cuma saja nanti diatur karena posisinya pelaksanaan kurban itu ada di depan masjid ya, agak dihijabin. Nah, supaya tidak nampak ada dua kegiatan yang bersamaan, namanya kelihatan kontradiksi. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua, malam yahdur sholatul aid fala tasmulu ruhsah. Siapa yang tidak hadir sholat id, maka tidak dikandungi ruhsah dalam hal ini. Nah, berarti wajib sholat Jumat. Walidha fala yaskutu anhu wujubus Jum'ah, untuk itu tidaklah gugur darinya kewajiban sholat Jumat. Fayajibu alaihi sa'yu ilal masjid li sholatul Jumat, maka wajib bagi dia untuk datang ke masjid menunaikan sholat Jumat. Fa illam yujad adadun tan akidu bi sholatul Jum'ah sholaha duhra, kalau dia ternyata datang ke masjid tidak mendapati orang untuk menunaikan sholat Jumat, maka dia sholat duhur. Ini misalnya imam, tugas imam dan khatib, ya dia harus ke masjid. Setelah sampai masjid, nggak ada orang sama sekali. Nah, pada ngambil rusoh ternyata, nggak ada yang Jumatan. Dia sendirian, akhirnya nggak bisa tunaikan sholat Jumat, maka dia sholat duhur. Nah, nggak ada jamaah misalnya, maka dia sholat duhur. Yang ketiga, yajibu ala imam masjidil Jum'ah iqamatu sholatil Jum'ah dzalikal yaum. Nah ini, wajib bagi imam masjid Jum'ah, masjid yang ditunaikan sholat Jum'at, untuk dia menunaikan sholat Jum'at. Ini imam masjid tersebut yang dia terkena giliran imam, nah, dan khatib. Liyashada man sya'a suhudaha wa man lam yashadul id in hadarul adad allati tan'akidu bi sholatul Jum'ah wa illa fatusallid duhra. Untuk 6, dia hadir sholat Jumat dan orang yang mau menghadirinya dan termasuk orang yang belum menunaikan sholat id, jika hadir sejumlah orang yang bisa ditunaikan sholat Jumat, maka dia tunaikan sholat Jumat. Kalau tidak, maka dia sholat duhur. Tidak ada jamaah, maka dia sholat duhur. Yang keempat, man hadara sholatal id wa turakhasu bi adami khuduril jum'ah fa innahu yusalliha duhra ba'da dukhuli waqti dhuhr. Siapa yang hadir salat id, dia mendapatkan rukhsah untuk tidak hadir salat Jumat, maka dia salat duhur setelah masuk waktu duhur. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Ada pendapat yang gugur kewajiban Jumat dan duhurnya sekaligus. Ini pendapat yang marjuh. Yang kelima, hukum yang kelima yang disebutkan, la yusra'u fi hadzal waqtil adzan illa fil masajid allati tuqamu fiha shalatul jum'ah fala yusra'ul adzan li shalatid dzuhur dzalikal yaum. Tidak disyariatkan di waktu tersebut adzan kecuali di masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Nah, maka tidak disyariatkan adzan untuk sholat duhur di hari tersebut. Nah, adzannya adalah untuk sholat Jumat. Kalau tidak ada ditunaikan sholat Jumat, misalnya musola, misalnya ya, kamu mau sholat duhur di situ, kebetulan datang dua orang sholat duhur jamaah, maka tidak dituntunkan azan. Yang keenam, al-qaul bi anna man hadara shalatal id taskutu anhu shalatul jum'ah wa shalatud duhur dzalikal yaum qaul ghairu sahih. Walidha hajjarahul ulama wa hakamu bi khati'atihi wa gharabatihi li mukhalafati sunnah wa isqatihi faridah min faraidillah bila dalil. Pendapat yang mengatakan orang yang hadir sholat id gugur dari dia sholat jumat dan sholat duhur sekaligus pada hari tersebut, ini adalah pendapat yang tidak sahih. Dan para ulama telah memperingatkannya dan menghukuminya sebagai pendapat yang salah dan pendapat yang aneh karena menyelisihi sunnah dan menggugurkan kewajiban dari kewajiban-kewajibannya Allah tanpa dalil. Wala'alla qailuhu lam yablughu ma fil mas'alah minas sunan wal asar allati rahasat liman hadara shalatal id bi adami huduri shalatul jum'ah wa annahu yajibu 'alaihi shalatu adh-dhuhra. Dan barangkali orang yang berpendapat demikian belum sampai dalam masalah ini hadis-hadis dan asar yang menyatakan rukhsah bagi orang yang hadir sholat id untuk tidak hadir sholat jumat. Adapun sholat duhurnya adalah tetap wajib. 6. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian saya sampaikan fatwa ini, pendapat yang rajih, walaupun di sana ada pendapat-pendapat yang lain dan ini adalah pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Naktahi bidadar qadir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.